Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله kita masih pada pembahasan tentang as-sad'u bilhaq, menyuarakan kebenaran, menampakkan, menampilkan kebenaran. Anjuran untuk itu, wa adamul kitman, tidak menyembunyikan al-haq, menyembunyikan ilmu syar'i. Ini diuraikan kemarin barakallahu fikum merupakan hukum asal kewajiban seorang muslim, terutama seorang dai Allah, menyuarakan al-haq, menampakkan al-haq, tidak menyembunyikan kitman, tidak menyembunyikan al-haq wal-ilm. Dijelaskan kemarin, untuk ini tetap memperhatikan qawaid, kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan, dhawabit di dalam menyuarakan kebenaran, dikarenakan dia termasuk dalam bagian al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, termasuk bagian daripada dakwah ila Allah, sehingga ketentuan-ketentuan dakwah berlaku, ketentuan amar ma'ruf nahi munkar berlaku, kaidah-kaidahnya berlaku, sehingga diharapkan dia menyuarakan al-haq juga dengan al-haq. Bukan menyuarakan al-haq ternyata dengan cara yang batil. Diterangkan kemarin barakallahu fikum, di dalam menyampaikan al-haq, ketika ada gangguan-gangguan, ada adziyah, rintangan-rintangan, gangguan-gangguan, selama gangguan-gangguan itu kecil, sedikit, maka tidak boleh menghalangi dia untuk menyampaikan al-haq. Tetap menyuarakannya, tetap menyampaikannya, menampakkannya, meskipun dia harus menghadapi berbagai macam celaan, caci makian, hinaan, gangguan-gangguan, rintangan-rintangan. Ini semua dianggap sedikit. Dikecualikan ketika aziyahnya atau iza'nya besar, sampai pada tingkat mengkhawatirkan nyawanya, membinasakan nyawanya, atau anggota tubuhnya, atau anak istrinya. Ketika itu dia diam, tidak menyampaikan al-haq saat itu. Saat itu ditunda pada masa, pada waktu di mana dia bisa kembali menyampaikan al-haq dengan tanpa adanya gangguan yang sangat besar. Ikhwan fillah rahimakumullah, menyisakan satu hadis, hadis yang ke-28, menjelaskan tentang pengecualiannya. Illa fi ahwal, ada beberapa kondisi, beberapa keadaan di mana seorang dai, seorang mubalig, seorang muallim tidak bisa menyampaikan sebuah ilmu, sebuah kebenaran, dan itu bukan termasuk kitman, bukan termasuk menyembunyikan, tetapi menunda penyampaian dikarenakan situasi dan kondisi enggak memungkinkan. Kita baca hadisnya, dilengkapi insyaallah taala penjabarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu 28. Hadis yang ke-28. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن ابن أبي ذئب عن سهل المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إسماعيل وإسماعيل بن أبي أويس المدني أخوه saudaranya namanya أبو بكر Abdul Hamid bin Abi Uwais Al-Madani. Barakallahu fikum. Qala, kata sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wi'a'ain. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua bejana. Ai sinfain nawain minal ilmi, demikian disebut dalam syarahnya dalam Fathul Bari, dua jenis ilmu, dua tipe ilmu. Ilmu ini ketika dituangkan itu kayak satu bejana besar, wa bejana besar. Ketika dituliskan itu banyak ilmunya, digambarkan seperti sebuah dua bejana yang sangat besar. Agar. Tapi yang dimaukan adalah nawaini minal ilmi, dua jenis, dua macam ilmu. Beliau mengatakan fa'amma ahaduhuma, adapun salah satunya, fabathastuhu, maka sungguh aku telah menyebarkannya, menyebarkannya di tengah-tengah kaum muslimin. Bathastu ay adha'tuhu wa nasyartuh, saya siarkan, saya sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Disebutkan dalam riwayat yang lain, belum membahasakan hafidtu salasata ajrubah, aku menghafal dari beliau SAW tiga kantong besar ilmu. Bathastu minha jirabain, sudah saya sebarkan dua kantong besar daripadanya. Menggambarkan yang disebarkan jauh lebih baik daripada yang disembunyikan atau yang belum sampaikan. Dari tiga atau dua tadi, lebih banyak yang disampaikan oleh beliau. Yang satu saya sebarkan. Wa ammal akhar, adapun jenis ilmu yang lain, Falau basastuhu, kalau aku sebarkan jenis ilmu itu, kuti'a hadzal bulqum, akan terputus urat nadiku ini. Disebutkan dalam syarahnya barakallahu fikum, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala terkait dengan tipe jenis ilmu yang belum sampaikan. Beliau mengatakan wa hamaral ulama'u alwi'a'a alladhi lam yabuththahu alal ahadithil lati fiha tabyinu asami umara isu wa ahwalihim wa zamanihim. Para ulama membawa atau memaknakan tipe ilmu atau bejana ilmu yang belum disebarkan oleh beliau ialah hadis-hadis yang di dalamnya ada penjelasan tentang nama-nama penguasa yang jelek, wa ahwalahum, keadaan mereka, kondisi mereka, wa zamanahum, dan eranya mereka. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu menjelaskan kepada sebagian sahabat tentang munculnya penguasa-penguasa yang su', lengkap dengan nama-namanya, lengkap dengan keadaan dan kondisinya, lengkap dengan eranya. Fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Barakallahu fikum. Dan itu dihafal oleh sahabat Abu Hurairah. Tidak semua sahabat. Yang ini, kata kalau saya sebarkan yang satu ini, tipe ilmu yang ini, putus leherku ini. Yakni mereka para penguasa tadi akan membunuh sahabat Abu Hurairah. Dikarenakan dibongkar aib mereka, disebarkan kejelekan-kejelekan mereka, dibongkar dengan keadaan-keadaan mereka, dijabarkan eranya mereka yang jelek itu. Meskipun itu sabda Rasul, meskipun itu berita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang disebutkan sama Al-Hafidz dalam syarahnya. Beliau mengatakan waqad kana Abu Hurairah yukanni an ba'dhihi wa la yusarrihu bihi khaufan ala nafsihi minhum. Dahulu sahabat Abu Hurairah terkadang memberikan kinayah dengan bahasa kinayah menyinggung sebagian mereka, nyindir mereka dengan bahasa kinayah, tidak terang-terangan karena mengkhawatirkan nyawanya dari mereka. Kaqaulihi, seperti ucapannya beliau Abu Hurairah, a'udzu billahi min ra'si sittin wa imati sibyan. Kata-kata seperti ini, na'udzubillah, dari era 60-an dan imarahnya anak kecil. Dengan bahasa apa ini? Dengan bahasa kiasan. Tidak mengatakan fulan, tidak. Na'udzubillah era 60-an, na'udzubillah kepimpinan anak kecil, na'udzubillah. Ulama paham yang dimaukan adalah khilafah Yazid bin Muawiyah. Barakallahu fikum. Dikarenakan itu kekhilafahan terjadi pada tahun 60 Hijriah dan ketika itu masih kecil, masih belia. Menggunakan bahasa kinayah, kinayah, kinayah. Dan itu ilmu. Karena Rasulnya menyampaikan, yang memberitakan fulan, fulan langsung, tetapi dikatakan khawatir, mengkhawatirkan keadaan dirinya, tidak disampaikan dengan terang-terangan. Barakallahu. Difahami insyaallah ya. Ini maknanya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Titik. Tayyib. Dari sini khonafitina asakumullah. Ada beberapa kondisi di mana sahibul haq, ahlul haq, yang tahu ini kebenaran, tahu ini ilmu, bukan perkara batil, bukan perkara mungkar, ini hak, ini ilmu. Kalau saya bahasakan, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kondisi di mana tidak mungkin dia sampaikan. Bukan karena menyembunyikan sebuah kebenaran, bukan menyembunyikan sebuah ilmu, tapi kondisi tidak memungkinkan. Apa itu? Dalam riwayat ini, al-khauf ala nafsi, karena mengkhawatirkan dirinya. Kata-kata ini masih umum, dijabarkan kemarin sebelumnya, dirinci. Kalau itu gangguan-gangguan yang ringan, dicemooh, dicaci maki, dicela, diintimidasi, itu kecil. Itu bukan uzur, sampaikan. Kapan dikatakan uzur? Ketika itu adhiyahnya gebiro gethiro. Apa bobitnya? Mengkhawatirkan keselamatan nyawanya. Al-khauf ala nafsihi minat talaf. Dan itu bukan apa namanya gambaran-gambaran yang dibuat-buat, bukan. Sesuatu yang pasti atau hampir pasti akan terjadi. Mengkhawatirkan keselamatan nyawanya, mengkhawatirkan keselamatan anggota tubuhnya, mengkhawatirkan keselamatan nyawa anak istrinya. Dalam kondisi seperti ini, jangan terlebih dahulu menyampaikan hak ini atau ilmu ini. Bukan disembunyikan. Apa bahasa kemarin? Ditunda penyampaiannya sampai kondisi ini hilang. Saat itu jangan kamu sampaikan. Kalau kamu menyampaikannya, itu namanya konyol. Justru melanggar syariat, melanggar bimbingan-bimbingan sunnah. Itu namanya orang nekat. Nekat. Kalau dia terus tampil, sok berani, sok masya Allah, mati betulan. Jangan berharap mati syahid. Anda matinya dikarenakan melanggar ketentuan syariat terkait dengan bab menyampaikan kebenaran. Ada aturan mainnya. Kamu langgar. Itu bukan perkara kebaikan, perkara kejelekan. Dipahami ke? Itu kondisi pertama, al-khauf ala nafsihi minat talaf, mengkhawatirkan dirinya akan binasa ketika menyampaikan al-haq ini. Ingat ya, bukan apa namanya kayak orang gimana bahasanya ini, sekedar wah nanti gimana ya, nanti aku begini, was-was gitu. Enggak, ada korinahnya, ada indikasinya. Mungkin orang lain telah mengalami sebelumnya, atau memang diketahui ini orang kalau mengancam betulan kita ya Pak. Nak main-main, maka diam. Ketika itu menyampaikan al-haq bukan kebenaran, menyuarakan al-haq bukan kebenaran, menyampaikan ilmu bukan kebenaran. Kalau bahasa Ibnu Qayyim, haram bagi Anda ketika itu menyampaikan ilmu. Ketika itu bukan menyembunyikan, tetapi menunda penyampaiannya sampai hilang situasi tadi. Difahami ya? Atau muhim. Itu namanya ada aturan main dalam menyampaikan al-haq barakallahu. Ini muhim. Mungkin sebagian pihak mengatakan, "Mas, apa sih pengecut ente ini?" Ini bahasa ini wong berpesan cemen kan. Kalau bahasa ini wong sedopi. Oh. Oh gembeng kan, ini benar gembeng kok ya. Gembeng kan ini sama gak wani blas. Ini ilmu ya akhi, hak sampaikan ya akhi. Apapun yang terjadi, sampaikan. Kayaknya perlu ngaji lagi ini orangnya. Perlu belajar kembali. sak ya Hanu syuja', ya Hanu masya Allah pemberani, wah ila akhirih, lah ada aturan main, dak mati tenanan, repot iki mati mati sangit, bukan mati syahid. Matinya bukan mati alal haq, tapi mati ala khilafil haq. Dikarenakan Anda melanggar aturan main yang disebutkan dalam syariat. Barakallahu fiik. Ini satu kondisi yang disebutkan dalam hadis ini. Dipahami nggih? Berarti seperti yang saya sampaikan sebelumnya, laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang diilmui itu disampaikan. Hukum asal, sampaikan. Kamu punya ilmu, sebagai seorang alim, seorang syekh, da'i, ustad, mubalek, mu'alim, dhu'a ilmin, sampaikan. Itu kewajiban nasrul ilmi, menyampaikan ilmu. Tapi ada aturan main. Barakallahu fikum. Di antaranya ini, ketika engkau menyampaikan sebuah ilmu ini, sebuah al-haq ini, ada efek yang sangat mengerikan, membinasakan diri kamu, mengancam nyawamu, dan itu pasti, atau hampir pasti, atau keluargamu, atau anggota tubuhmu, talaful a'dha namanya. Jangan. Ketika itu Anda tidak boleh menyampaikan kebenaran. Dikarenakan tidak melahirkan kemaslahatan, tapi memunculkan dharar yang sangat besar. Barakallahu. Saya tambahi lagi. Poin yang kedua. Poin yang kedua, kondisi atau keadaan di mana kita belum bisa menyampaikan al-haq. Disebutkan dalam sebuah hadis masyhur indakum insyaallah ya ikhwan. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berboncengan dengan sahabat Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, di atas himar keledai namanya Ufair, pemberiannya Muqawqis Raja Iskandari kepada beliau SAW. Berdua. Ketika di atas himar, beliau mengatakan, ya Mu'ad. Dijawab, labbaika ya Rasul Sa'daik. Ya Mu'ad. Tiga kali. Itu namanya usub tanbih, supaya beliau fokus. Ada perkara penting yang bersampaikan kepada sahabat Mu'ad. Rasul mengatakan, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi alal ibadi wa haqqul ibadi alallah. Apa kamu tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah Jalla wa'ala? Dikatakan Allahu wa Rasul wa'ala. Apa kata beliau, haqqullahi alal ibadi ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'ah. Hak Allah atas hamba-hambanya, mereka wajib ibadah kepada Allah dengan tanpa syirik kepadanya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak syirik kepada Allah dengan apapun. Kata-kata ini disebutkan di akhir hadis, apa kata sahabat Mu'ad? Ya Rasulullah, afala basyirun nas? Wahai Rasulullah, apa boleh saya kasih kabar gembira kepada orang-orang tentang riwayat ini? Ilmu kan? Apa ini? Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hak bukan batil, ilmu bukan kebodohan. Bukan perkara yang mungkar, ilmu. Dan itu kabar gembira. Allah tidak akan mengazab siapa saja yang tidak syirik kepadanya dengan apapun. Enggak diazab. Kabar gembira. Sebuah ilmu. Ngomong, ya Rasulullah, apa boleh saya menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang? Apa jawabannya beliau? Pak Diem, apa jawabannya beliau? Lah, jangan. Yang ngomong bukan saya loh ya. Rasulullah kata, lah, jangan. Fayatakilu, sebab mereka nanti akan bersandar dengan riwayat ini. Apakah ada yang mengatakan, wah Rasul menyembunyikan ilmu, menyembunyikan al-haq. Ada yang mau begitu? Hati-hati loh. Kalau ada yang ngomong begitu, hati-hati. Itu namanya menghina Rasul. Itu bukan semata-mata kesalahan, penyimpangan, bahkan mungkin ridha dari Islam. Hati-hati. Tidak ada yang mengatakan demikian. Justru ini ilmu. Nabi kita Muhammad SAW melarang sahabat Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan ilmu ini kepada semua orang. Karena khawatir ittigal bersandar pada riwayat ini. Disebutkan dalam syarahnya. Lihat dalam surah hadis ini. Lihat dalam Fathul Majid. Secara kitab Tauhid terkait dengan hadis ini. Barakallahu'alaikum. Pengertian yatakilu, khawatir orang-orang yang tidak bisa memahami dengan benar hadis ini, bersandar dengan hadis ini untuk mengerjakan semua kemungkaran yang dia maukan. Yang penting, tidak syirik. Itu bahaya. Itu bahaya. Meninggalkan perkara wajib, menerjemah perkara yang haram, berani mereka. Kenapa? Yang penting tidak syirik. Itu kan pemahaman yang salah itu. Iya. Pemahaman yang gatot, jaga total. Ya. Ya kenapa antum kok minum khamr? Gak apa-apa, gak bakal diazab. Yang penting gak syirik. Apa hadisnya? Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak syirik kepadanya dengan apapun. Ini bukan syirik. Iki nek ngombe tok, ngombe. Kan bahaya seperti ini. Itu kan pemahamannya keliru. Paham enggak? Loh kok kan enggak salat deh. Enggak apa-apa, Pak. Enggak usah salat-salatan. Loh, wajib lho itu. Sing penting enggak sih. Enggak bakal diazab, tenang aja. Itu pemahamannya keliru. Kan begitu. Itu maknanya. Jangan khawatir kalau kau sampaikan kepada semua orang, kepada halayak ramai, mereka yang tidak memahami makna hadis ini akan ittigal, akan bersandar dengan riwayat ini untuk mengajarkan semua kemungkaran dengan alasan tidak syirik. Disebutkan dalam sebagian riwayat ada penamaan lafaz sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, menyampaikan ilmu ini di akhir hayatnya karena khawatir dosa tidak menyampaikan ilmu. Antum lihat dalam syarahnya itu, disebutkan panjang oleh para ulama. Yakni kalau kamu menyampaikan ilmu itu kepada seorang yang bisa memahami dengan benar mana hadis ini, sampaikan. Rasul hanya melarang jangan kamu sampaikan kepada semua orang yang tidak bisa memahami dengan benar. Pemahaman yang benar enggak seperti itu. Tetap yang namanya syirik tidak boleh, kufur tidak boleh, tauhid wajib, iman harus, ibadah harus, maksiat jangan. Itu yang uqala, yang akil, yang cerdas, yang paham. Tidak akan pernah bisa dan enggak bakal pernah bersandar dengan riwayat ini untuk mengejar perkara yang mungkar. Terlalu banyak ayat yang lain yang menerangkan kewajiban bertauhid, beriman, beribadah, larangan kufur, syirik, bid'ah, larangan maksiat. Banyak yang lain yang menerangkan. Yang ini keutamaan orang yang tidak syirik. Bukan berarti bebas mengejarkan mungkar, yang penting tidak syirik. Beda. Barakallahu'alaikum. Dari riwayat ini diambil faedah penting oleh para ulama, di antara kondisi di mana ahlul ilmi, ahlul haq itu belum bisa menyampaikan sebuah ilmu, sebuah kebenaran, apabila ketika al-haq ini, ketika ilmu ini disampaikan kepada orang lain, dikhawatirkan tidak bisa memahaminya dengan benar. Kamu dibahasakan khaufal fitnati wal mafsadah bi ay yakuna sami' mimman la yafhamuhu ala muradih. Jangan menyampaikan ilmu atau sebuah ilmu, sebuah al-haq, ketika dikhawatirkan muncul fitnah atau muncul mafsadah. Seperti as-sami', sang pendengar, audienya tidak mampu memahami ilmu ini dengan semestinya. Barakallahu fikum. Dengan semestinya. Maka jangan sampaikan ketika itu. Atau bahasa tepat, jangan kamu sampaikan kepada orang-orang semacam ini. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Dan itu bukan menyembunyikan ilmu. Bukan. Tapi bahasa yang tepat kata Al-Bukhari rahimahullah, beliau memberikan sebuah bab dalam sahihnya terkait dengan riwayat ini, bab takhsisu qaumin bi ilmin duna akhar. Mengkhususkan suatu kaum dengan sebuah ilmu tanpa kaum yang lain. Ilmu ini dikasihkan kepada kaum ini, jangan yang ini, karena yang ini bisa memahami dengan baik. Yang ini jangan kamu sampaikan karena gatot, pemahaman dia gatot, gagal total. Itu faedahnya. Dan itu sekali bukan dikatakan sebagai kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, tetapi menaruh sebuah ilmu di tempat yang layak, yang pas untuk orang-orang yang layak, yang pas, sehingga tidak muncul fitnah, tidak muncul yang namanya mafsadah. Hadza huwa. Barakallahu fikum. Dari sini khana fitina azakumullah. Tambahan faedah berikutnya adalah i'tibar al-majalis fi nasyil ilm. Memperhatikan majelis dalam menyampaikan sebuah ilmu. Tergantung apa yang bakal kamu sampaikan. Karena ilmu kan macam-macam. Ada pembahasan-pembahasan ilmiah umum. Masya Allah gitu. Ini sampaikan ke forum umum. Majelis umum. Ilmu-ilmu yang sudah matang, yang ma'rufah, ayat, hadis, keterangan para ulama dalam bab-bab ilmiah. Sampaikan. Tapi ada kalanya sebuah pembahasan, bahsun, qadhiyatun, sebuah kasus tertentu yang tidak mungkin kamu sampaikan kepada semua orang. Kalau kamu sampaikan kepada semua orang, yang muncul adalah fitnah. Yang ini kata para ulama, sampaikan pada majaris khasah. Majaris khusus, orang-orang khusus, para uqala, para urafa, syurafa, ulama, hukama, khulama. Enggak disembunyikan, tapi disampaikan di forum terbatas untuk orang-orang yang akil-akil tadi itu. Yang bisa memahami dengan tepat, dengan benar, enggak muncul yang namanya sebuah fitnah. Pertemuan sebelumnya saya bawakan sebuah hadis panjang. Masih ingat ya? Hadisnya Abu bin Abbas dalam Sahih Bukhari. Ketika sampai kepada sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, berita tentang sebagian pihak yang mulai otak-atik terkait dengan keabsahan kekhilafahan. Masih kemarin ya? Apa yang mau yang beliau inginkan ketika itu? Bicara. Aku akan tampil besok di hadapan semua orang. Aku akan sampaikan kepada mereka tentang masalah ini. Khalifah, amir, penguasa, punya hak. Wulat, punya hak. Tapi yang menjadi pembahasan, yang mau diangkat ini sesuatu yang sensitif. Terkait dengan pihak-pihak, dan ini gak sembarang pihak yang mempertanyakan tentang kekhilafahan Abu Bakar Siddiq dan khilafahnya beliau. Pengen tampil. Siapa yang mencegah ketika itu? Abdurrahman bin Auf. Apa alasannya? Ya Amirul Mukminin, la taf'al. Jangan kamu lakukan. Dan tidak ada yang mengatakan, wah, Abdullah bin Auf menyembunyikan kebenaran, menghalangi orang untuk menyampaikan al-haq. Tidak ada. Itu gaya berpikirnya awamun nas. Jangan. Apa alasannya? Ini musim-musim haji. Mengumpulkan ru'a'un nas wa ghawgha'iyun. Itu bahasa hadis ya, Pak. Yajma'u ru'a'an nas wa ghawgha'ahum. Mengumpulkan orang-orang yang awam, yang tukang fitnah, gawok dan segala macamnya. Banyak di sini. Ragamnya macam-macam. Dan mereka nanti yang biasanya akan mendominasi forum kamu nanti. Paling depan mereka biasanya. Saya khawatir kalau kamu tampil nanti menyampaikan kepada mereka semua, engkau mengucapkan sebuah makalah, statement, diviralkan sama mereka kesana kemari. Tidak bisa mereka pahami dengan baik. Tidak bisa mereka letakkan di tempat yang semestinya. Jangan. Fa'amhil, tunda. Dan mengatakan, uktum, sembunyikan. Tidak. Amhil, tunda. Hatta taqdumal Madinah. Sampai engkau pulang ke kota Madinah nanti. Fa'innaha darul hijjati wa sunnah. Madinah, darul hijjah, darul sunnah. Fatakhlusa bi ahlil fiqhi wa asrafin nas. Maka kamu khususkan, kamu murnikan majelis itu dengan ahlul fiqh dan orang-orang mulia. Namanya apa ini? Majelis khusus. Forum khusus, terbatas untuk para fuqaha, para ulama, para hukama, para asrafun nas. Fataqul ma qul. Kamu ucapkan yang kamu ucapkan kepada mereka mutamakinan, dengan mantap, dengan tenang. Sayai ahlul ilmi maqalatak. Para ulama akan bisa memahami yang kamu sampaikan tadi. Wa yadha'unaha ala mawdhi'iha. Dan mereka bisa menempatkan pada tempatnya yang tempat yang layak. Ini penting dipahami oleh para du'at ilallah. Termasuk hikmah dalam dakwah. Hada. Termasuk aturan main dalam as-sad'u bil haq, menyuarakan kebenaran, enggak asal menyuarakan, ada etikanya, ada aturan mainnya, enggak sembarangan. Ini hak yang mau kamu sampaikan. Ketika kamu menyampaikan itu memunculkan efek yang besar, fitnah yang besar, dharar yang besar, diam, jangan kamu sampaikan. Atau bedakan majelisnya. Sampaikan kepada orang-orang yang bisa memahami dengan benar masalah ini. Forum khusus, forum terbatas. Bukan forum umum. Di sana ada ghawaiyun, ada ru'a'un nas, ada ahlul fitan. La. Barakallahu fikum. Saya mengatakan, ini harus saya sampaikan. Harus al-haq ini, ilmu ini. Iya ilmu. Dari tadi yang kita bahas hadisnya Rasulullah SAW. Beritanya Rasulullah SAW, ilmu yang pasti hak, ada aturan mainnya. Barakallahu fikum. Hakada. Sehingga bedakan masail, bedakan majalis. Ketika antum forumnya forum umum, di hadapan kaum muslimin secara umum, di masjid-masjid umum, di fasum-fasum umum, yang kamu sampaikan itu ilmu. Sampaikan ilmu. Ayat, sampaikan hadis, sampaikan kalam ulama yang menjabarkan kamu sampaikan. Dan perkara akidah, manhaj, ibadah, muamalah, akhlak, adab, fiqih, tafsir. Banyak tema itu. Banyak sekali. Sampaikan ilmu. Sehingga yang hadirun menambahkan siraman rohani yang menyejukkan, menambah ilmu, menambah iman, menambah takwa, semangat dalam beragama. Begitu. Ima terhib, ima terhib. Hakala. Tapi kalau forumnya itu forum umum, di zaman sekarang kata-kata umum ini beda dengan zaman sebelumnya ya Pak. Forum terbuka, didengarkan oleh keliru. Tapi kalau antum sampaikan bukan pembahasan ilmiah tadi, masalahnya ikhwat. Yang ingin kamu sampaikan masalah khasah, masalah-masalah khusus, qadhiyah khasah, kasus khusus yang enggak semua orang bisa memahami dengan baik, jangan disampaikan di forum umum. Di forum terbatas. Ini dibahasakan sama Abu bin Auf, forumnya ahlul fiqih, asrafun nas. Di sana kamu bicara, kamu sampaikan ini, sehingga tidak muncul fitnah dari situ, tidak muncul dharar besar dari situ. Yang memahaminya para fuqaha, para ulama, para uqala asrafun nas. Di zaman sekarang, ikhwan fillah, mungkin majlisnya majlis terbatas, masjid 10 kali 15 yang hadir puluhan, tetapi ada sebuah alat, ya, sebuah alat yang membuat itu menjadi majelis luas. Karena memang eranya era digital kan gitu ya. Ngomongnya di kamar 2x2 dewean, tapi suaranya kemana-mana. Itu namanya majelis umum. Kenapa? Dikarenakan konsumsi publik. Atau engkau berdua, engkau ngomong, ada yang bantu antum untuk live streaming. Berdua tok iki masih khusus, enggak, itu umum. Dikarenakan konsumsi publik. Kalau seperti itu kondisinya, sampaikan ilmu, ilmu ilmiah matang untuk mereka semua. Barakallahu fikum. Itu adalah hikmah dakwah. Hikmahnya seorang dai membedakan dai mukhlis dan dai mughrid. Barakallahu fikum. Dai muslih, dai mufsid. Itu nampak dari poin-poin semacam ini, ikhwan fillah azzakumullah. Ada aturan mainnya, ikhwan fillah azzakumullah. Baca fi masail. Lanjut. Fihi masail. Pada bab ini ada beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, tahrimu kitmanil ilm. Haramnya menyembunyikan ilmu. Dikatakan haram dikarenakan hadisnya mengandung ancaman yang sangat keras, ancaman neraka. Apa yang diharamkan? Bahasanya kitman, menyembunyikan. Adalah yajuz. Dari barakallahu fikum. Tsaniyatu, yang kedua, al-hathu ala nashril ilmi wa bathihi, anjuran, asungan menyebarkan ilmu dan bathu, sama menyebarkan ilmu. Ini diambil dari hadis yang kita baca pada bab ini, larangan menyembunyikan ilmu, mengandung makna anjuran menyampaikan ilmu. Kemudian hadisnya Abu Sa'id Khudri, jangan sampai rasa segan kepada orang menghalangi kamu untuk menyampaikan kebenaran. Anjuran menyampaikan al-haq meskipun segan dengan seseorang. Terutama hadisnya Abu Hurairah yang menyebarkan hampir semua ilmu yang dia dengarkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja yang enggak disebarkan dikarenakan sebuah kondisi tertentu, barakallahu fiik. Ats-tsalitsah, yang ketiga, al-hathu 'ala sad'i bil haqqi wal qawli bih. Anjuran untuk menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran, idza ra'ahu, bila melihatnya, au syahidahu, atau menyaksikannya, au sami'ahu, atau mendengarnya. Ini dari hadis Abu Sa'id Khudri. Dan ini hukum asal. Ar-rabi'atu, yang keempat, ihtimalul adza fi sad'i bil haqq. Bisa menanggung gangguan-gangguan, rintangan-rintangan di dalam menyuarakan, menyampaikan kebenaran. Berarti orang yang menyampaikan al-haq pasti akan diganggu, akan mendapatkan gangguan, rintangan, cobaan, ujian, itu pasti. Maka harus ihtimarul adza, harus siap menanggung itu semuanya, resiko menyampaikan al-haq. Al-khamisatu, yang kelima, haibatun nasi laisat udhran litarki sa'i bil haq. Takut, segan kepada seseorang itu bukan udhur untuk meninggalkan menyuarakan kebenaran. Dibahas kenapa? Dikarenakan ini gangguan yang kecil. Adhiyah saghirah qalilah, kecil. Maka bukan termasuk udhur. Yang termasuk udhur adalah ketika mengkhawatirkan nyawanya. As-sadisah, yang keenam, bayanu wi'ail ilmi alladhi lam yabuthahu Abu Hurairah. Penjelasan tentang tipe bejana ilmu yang belum disebarkan oleh sahabat Abu Hurairah sebagaimana meriwayatinya. Dibawakan dari keterangan dari Al-Habib Ibnu Hajar rahimahullah, tipe ilmunya adalah penjelasan tentang nama-nama umara yang jelek, tentang kondisi mereka dan zamannya mereka. Langsung bukan nama-namanya langsung. Yang ini yang belum disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, dan beliau menyampaikannya dengan cara kinayah. Paham ya? Barakallahu fikum. Yang berikutnya, as-sabi'atu yang ketujuh, jawazu adami nasrul ilmi, diperbolehkan tidak menyebarkan ilmu, idza khasyya ala nafsihi al-halaka, bila dia mengkhawatirkan kebinasaan menimpa dirinya, warubbama ta'ayyana dzalik, bahkan terkadang wajib ain bagi dia tidak menyebarkannya, harus tidak menyebarkan karena sangat mengkhawatirkan. Dibahas tadi ya pembahasannya. Al-Thamina yang ke-8, jawazu adami nasrul ilmi, bolehnya tidak menyebarkan ilmu, fi man lam ya'lafhu, pada orang yang belum biasa dengan ilmu tadi. Au yadha'ahu, au yadha'ahu fi ghairi mawdhi'i, boleh tidak menyebarkan ilmu pada orang yang tidak bisa meretakkan ilmu di tempatnya masing-masing. Pada hadis Mu'adz bin Jabal dan kisahnya Umar bin Khattab semoga Allah meridainya. Nah, sehingga harus pandai-pandai menyampaikan tema ilmu dan pandai-pandai melihat siapa yang disampaikan ilmu, audien dakwahnya. Kata, ilmu ini, oh ini belum pas. Oh ini belum pas. Yang ini aja, yang ini aja. Ilmiah. Yang ini belum. Yang ini belum. Hakala. Itu bukan kitmanul ilmi. At-tasi'atu yang ke-9. Baina kitmanil ilmi wad'il ilmi fi mawdhi'il la'iqi bihi. Perbedaan antara menyembunyikan ilmu dan meletakkan ilmu di tempat yang layak. Kalau kitmanul ilmi, enggak boleh. Tapi kalau meletakkan ilmu di tempat yang semestinya, dianjurkan. Barakallahu fikum. Difahami ya? Hadza wadih. Naam. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga ke depan semakin bijak dalam menyampaikan al-haq dan semakin sesuai dengan aturan syariat dalam menyampaikan al-haq. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tumben ya ke pakai. Ada seseorang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dalam mimpi tersebut, Nabi memberikan wasiat agar mengamalkan suatu amalan yang mana amal-amal itu termasuk amal-amal yang mungkar, sehingga orang tersebut menganggapnya sebagai hujjah untuk mengamalkannya. Dia juga menguatkan mimpi tersebut dengan hujjah bahwa Nabi tidak bisa diserupakan dengan orang lain, sehingga dia yakin bahwa dalam mimpinya tersebut memang Nabi, dan wasiat Nabi tentang amal mungkar adalah hak. Mohon penjelasannya. Masya Allah. Jawaban simple ini adalah thariqahnya kaum sufiyah. Berhujjah dengan mimpi untuk sebuah amal. Rincian jawaban adalah, yang pertama, Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW telah sempurna di zaman beliau menjelang wafat, telah sempurna. Allah mengatakan dalam firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah sempurna. Yang kedua adalah mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa. Itu bisa, bukan perkara yang mustahil. Dan ketika sesuai dengan syama'il Muhammadiyahnya, kriterianya Rasul, maka dikatakan betul mimpi ketemu Rasul. Karena Rasul tidak mungkin diserupai oleh iblis atau syaitan atau jin. Tidak bakal bisa. Tapi ingat ya, yang betul sesuai dengan katanya beliau. Jangan nabi. Yuk mantap nabi. Si. Nabi Muhammad ireng apa putih? Wah, kayak orang Sidoarjo. Coklat. Wah, iki nabi ini mesti Sidoarjo. Enggak tepat iki. Yang betul apa? Beliau? Loh, beliau? Putih, masya Allah ya. Ganteng. Dipahami ya? Ketika betul sesuai dengan Syama'il Muhammadiyah Rasul, ketemu dengan Rasul. Tidak mustahil. Di antara indikasi yang sangat kuat, poin ketiga, yang menunjukkan itu bukan Rasul, adalah ketika orang yang Anda temui dalam mimpi tadi memberikan wasiat untuk mengerjakan hal yang mungkar dalam syariat. Tidak mungkin. Yang menyampaikan istan Rasulullah SAW telah sempurna, hak semuanya, kok bisa dimansuh dalam mimpi? Ora iso no. Dirani nggih. Maka ini tarekatnya kaum sufia. Abu Yusuf Ash-Shatibi rahimahullah dalam bukunya Al-I'tisam dua jilid tebal ya kawan. Itu membahas bab khusus, bab model-model cara argumentasinya ahlul bid'ah. Macam-macam. Ini diantaranya ya kawan, menggunakan mimpi untuk berhujjah dengan sesuatu, dan itu tarekatnya kaum sufia. Ya, di Al-Haq itu hak. Kitab sudah dengan pemahaman salaful ummah. Mimpi itu ketika benar namanya bisyarah. Kabar gembira saja, bukan sebagai hujjah. Ngerti nggih? Barakallahu fikum. Aku bermimpi si fulan, orang yang dia musuhi selama ini. Si fulan tertunduk. Terbuka dadanya. Pakaiannya cekak. Tahu cekak ya? Pakaian cekak. Tertunduk dia. Wah, berarti dia aral batil. Cik, gampang ya ngomong aral batil dengan mimpi. Itu taruh aja kaum sufia ya. Aral klasik. Ini bahasa sempat keluar tahun awal-awal tahun 2000-an. Singgiling-giling singgak agak. Aral klasik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mau paham insyaallah jawabannya ya. Nah. Seseorang sedang safar, lalu mendapati kaum muslimin sedang menjalankan isya pada rakaat yang ketiga. Lalu dia masuk mengikuti jamaah isya muslimin tersebut pada rakaat yang ketiga. Lalu dia mengikuti salamnya imam dan mengakhiri sholatnya pada rakaat keduanya dia. Jadi dia nambahi satu rakaat tok, dua salam. Dengan alasan dia adalah safar. Ini keliru ya Ari. Ini keliru. Pemahaman yang disalahkan oleh para ulama bertentangan dengan hadis innama julil mumli utama bi fal taqtarifu alaih. Imam dijadikan ditunjuk untuk diikuti, jangan diselisihi. Ketika antum makmum di belakangnya para mukimin, maka antum itmam sempurna bersama dengan mereka. Ketika antum musafir, imam musafir wadhih. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Yang betul adalah ya nambah lengkap sampai 4 rakaat. kalau dia belum maghrib mendapati rakaat yang ketiga sang imam, ikuti imam sampai dia salam, dapat satu kan? Antum tambah 2 lagi sebagaimana maghrib. Rakaat yang kedua naik 1 rakaat lagi tasyahud awal, naik lagi tasyahud akhir. Hakada. Wallahu a'lam bissawab. Yes. Banyak ada yang menanti gini-gini. Iki tumben iki. Masya Allah. Didi. Kok dengar Pak takut-takut Pak? Biasanya diwakilkan Pak Budi. Oda. Ya, ya, ya. Masya Allah. Tahu gak urusannya Pak ya? Hukum asalnya itu menampakkan siapa Anda. Itu hukum asal. Antum perhatikan dakwahnya para anbiya wal mursalin, enggak ada yang sengiden. Ya lah. Terang-terangan. Malah justru disuruh berdakwah di Ummul Qura, di ibu kotanya, terang-terangan. Ini shadaq bil haq namanya. Menyuarakan, menampakkan kebenaran. Itu hukum asal. Barakallahu fikum. Ada beberapa kondisi, itu namanya ahwal mu'ayyana, keadaan tertentu, dzurufun khassah yang memungkinkan bagi dia tanpa itu. Dan itu bukan sebagai sebuah manhaj yang ditempuh, tapi sebuah upaya dikarenakan sikon tertentu. Gitu. Dipahami ya? Kalau sebuah manhaj itu harus begitu, gitu terus itu manhaj. Tapi kalau enggak, ada sebuah keadaan tertentu. Jadi kalau ada diketahui orangnya, wah nanti kurang pas ini, ilmunya gak nyampe segala macamnya begitu. Maka dia sampaikan dengan menyembunyikan identitas. Ada ya jus. Tapi yang disampaikan tetap ilmu. Sampaikan itu ayat, hadis, keterangan para ulama, tetap. Zen, tapi orangnya enggak dulu. Itu ada, itu syar'i. Tapi ingat, bukan sebuah manhaj baku. Itu sebuah pengecualian di kadang-kadang sebuah kondisi tertentu. Yes. Contoh dalam bab rudud ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah barakallahu fikum. Antum perhatikan para ulama dalam membantah. Jenengnya jelas dibukukan oleh mereka dari mulai zaman salaf sampai zaman sekarang ini. Bantahan pada fulan kepada pemahaman ini ada mualifnya, jelas itu mualif. Ya. Saambrek apa? Saupil. Loh kok menang? Saambrek ya, akhi. Ardwal Jahmiyah, Ardwal Kada, itu ada namanya, itu hukum asal. Itu sebuah manhaj, namanya ya, membantah seseorang, membantah pemahaman, membantah gerakan bid'ah, itu disebutkan siapa nama yang membantah, sehingga ilmiah, makanya menjadi sebuah hazana ilmu bagi kaum muslimin, namanya buku rudud ilmiah, ya. Ada kalanya tanpa nama. Itu namanya sebuah kondisi, bukan sebuah manhaj baku yang ditempuh selamanya. Enggak, sebuah kondisi tertentu saja. Dan tetap ayat masuk, hadis masuk, keterangan ulama yang masuk, ilmiah tetap. Tapi jangan tanpa nama. Darulah itu. Itu di beberapa kesempatan ada. Kalau yang akhir-akhir ini. Fitnah-fitnah terakhir ketika sahabatnya Hajuri. Itu beberapa orang dari kalangan masyayikh itu membantah Hajuri dengan tanpa nama. Tapi bantahnya ilmiah, perang awur. Bantahnya ilmiah, masya Allah, ilmiah. Itu persatu. Dia mengatakan begini, dibantah. Itu duwekel pol Hajuri itu. Pol cengkelnya, sopo iki. Dan dia bukan tanpa nama, ngasih nama tapi nama-nama yang ia enggak masyhur gitu loh. Yang enggak masyhur, barakallahu fikum. Sopo iki. Ya kata dibantah kayak iso bantah, dikatakan fakta ilmiah iya gitu loh. Masya Allah gitu. Sopo iki. Ketahuan setelah sekian lama terjadi. Kita aja baru ngerti setelah sekian lama. Baru ngerti ketika datang ke rumah Syekh Ubadul Jabiri rahimahullah dan dikasih tahu ini orangnya. Loh, Masya Allah. Itu saupil, bukan saambrek. Artinya dilakukan oleh sebagian ulama kita dalam keadaan tertentu. Bukan sebuah maslak manhaj yang baku yang dikerjakan selamanya. Tidak. Paham ini? Kadang sebagian mereka supaya membaca terlebih dahulu sebuah karya tulis. Kalau sebagian namanya langsung antipati. Supaya enggak dirobek set sampulnya dikasih kitabnya. Dibaca. Mantap ini. Zen, ayat, hadis, asar salaf, ilmiah banget ini. Mantap, mantap ini. Ilmu. Padahal itu dari kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Nek krungu jeneng iki, wah langsung wah ngono deh. Dilepas itunya. Set. Tapi isi tetap ayat, hadis, asar salaf. Gak dibuat ayat, gak dibuat hadis, tetap namanya dibuang dan itu kondisional. Kondisional. Enggak ada yang kemudian nek namanya si Muhammad buang kabeh sampule. Enggak ada yang ngomong kayak ngono ya, akhi. Kondisional tertentu. Kita misalnya. Jadi hukum maksudnya adalah nama. Yang tadi minta untuk sodu'un bil haq, menyuarakan al-haq, hakala. Sampaikan, tampilkan, jabarkan. Ada kalanya enggak memungkinkan, maka kata tanpa nama, kata namanya dibikin kinayah yang enggak masyhur. Barakallahu. Ngoten nggih. Nggih. Muga-muga njenengan paham. Pun iki sing takon iki enggak biasane iki takon iki. Biasane beliau-beliau jadi enggak. Iya, Pak. Semoga gampang ya, kalau susah saya bilang wa alam ya. Batas apa? Oh iya, ada khilaf kalau itu. Terkait dengan batas awal dan akhir memang ada khilaf di kalangan para ulama. Terus? Kalau yang rajih ya kembali kepada pengkajiannya masing-masing. Barakallahu fikum. Yang masyhur dari pendapatnya para ulama untuk awal laki-laki dari lutut sampai pusar. Pusar lutut itu aurat. Dia mengatakan tidak. Untuk antar laki-laki yang satu itu saja yang besar. Dipahami ini? Barakallahu fikum. Kalau terkait dengan bab roji sih, kita menggunakan bahasa bab muru'ah. Jadi untuk harga diri itu dijaga. Jangan sampai terbuka lutut sampai pusarnya antum. Tapi ketika tidak sadar, ketok sedikit, udele, atau sedikit dia lututnya itu, tidak ada masalah. Harap-harap itu. Ngerti gak? Tidak kemudian bagi mereka yang mengatakan aurat itu hanya yang satu itu, kemudian dia kesana kemari pakai si dito, sana kemari gitu. Tidak ada yang mengatakan demikian. Demikian dikatakan sama Syekh Ibnu Utsaimin, tidak ada seorang akil pun yang berbuat demikian. Jadi tutup, kita tutup aurat bagaimana bisa supaya kelihatan wibawanya, muruahnya, tapi ketika tersingkap gitu, tanpa disadari, tidak berdosa. Barakallahu'alaikum. Nabi Muhammad SAW pernah menuju Khaybar menggunakan kudanya bersama dengan sebagian sahabatnya, itu tersibak nampak kelihatan pahanya. Beliau juga ketika di rumah sedang berbaring nampak pahanya. Abu Bakar masuk, beliau diam saja. Umar masuk, diam saja. Utsman masuk, langsung tutupi sama Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Nah, terkait dengan anak-anak dilatih supaya mereka terbiasa dengan pakaian yang bagus, yang muru'ah, yang berwibawa. Dilatih cili si Dianto, boleh, apa-apa si cili ikut tok si ngawrat ikuli, enggak. Tapi diajari dengan etika yang benar, dengan adab yang benar. Para kuah. Terakhir ya, wah ini itu bagaimana ini. Saya jambir lagi. Oke. siapapun, lafadznya umum. Man katama ilman, man sapa wong. Itu umum, artinya ketika kita punya sebuah ilmu syar'i hak, enggak boleh kamu sembunyikan. Sembunyikan enggak boleh. Disampaikan kepada orang tertentu yang tepat, dianjurkan. Menyampaikan ada dharar, ditunda penyampaian syar'i. Kan gitu. Ada dharar lainnya. Yang enggak boleh sembunyikan. Itu pada saat mereka bertanya saja ataukah pada saat kita yang mulai? Dua-duanya, terutama ketika tanya. Misalkan, Ustaz, apa hukumnya kebetulan mohon maaf Ustaz ini juga berbuat begitu gitu loh. Ustaz, apa hukumnya begini-begini? Malam. Dia tahu ilmunya itu. Tidak boleh. Tapi kan dia jawab, dia sembunyikan. Dia, kalau dia jawab, kena deh. Jadi kan saya sebutkan sebelumnya. Mungkin karena urusan pribadinya, duniawiahnya, khawatir terbongkar aibnya dan segala macamnya, dia sembunyikan. Contohnya kayak siapa kemarin? Ahlul kitab, orang-orang Yahudi disembunyikan. Kan dibahas kemarin, kalau Rasul menyembunyikan sebuah ilmu, akan menyembunyikan sekian banyak ayat terkait dengan beliau. Disampaikan, gitu loh. Jadi apabila kita ditanya sebuah ilmu, tahu ilmunya, sampaikan. Nah, ketika menyampaikan sebuah jawaban, salah tadi kaidahnya. Pas tidak dijawab, tepat tidak untuk orang ini, pas tidak majelisnya. Itu tetap berlaku di situ. Yang dilarang disembunyikan, gak jawab belas, dan biasanya terkait dengan keadaan dirinya. Gitu. Saat apa betul ada dalam sebuah kitab ini gini. Jadi ono dia ngerti itu ada. Nek disebutkan kena deh. Kau no. Angge. Gambarnya sebagaimana ahlul kitab orang-orang Yahudi yang menyembunyikan isi Taurat dikarenakan berseberangan dengan apa yang ada pada mereka, disembunyikan Tauratnya. Contoh yang real di zaman Rasul terkait dengan ayat rajam. Tidak ada, kata Abdul bin Salam, semoga Allah meridainya ya, pendeta yang masuk Islam. Ada ya Rasul? Tidak ada. Bawa Tauratnya? Bawa. Baca. Baca bagian atas, ini tutup. Atas ini. Pas bagian ayat rajam, tutupi, baca bawahnya lagi. Gitu. Kata Ustaz, suruh angkat tangannya Rasul. Dia angkat tangannya, lah, ada ayat rajam. Itu namanya menyembunyikan ilmu. Barakallahu fiik. Dipahami gak? Barakallahu fiik. Sisi kisah yang terakhir. Saya seorang laki-laki umur 40 tahun, qadarullah belum pernah diakui oleh orang tua kami. Karena pada bulan depan ini bertepatan dengan Idul Kurban, mana harus kami dahulukan akikah atau kurban? Dan apakah boleh kami ikhlas diri sendiri jangan orang tua kami masih ada? Wah, ini panjang banget ya. Terkait dengan hukum akikah untuk diri sendiri, khilafnya para ulama. Khilaf panjang di kalangan ulama. Dia mengatakan tidak ada, dia mengatakan ada. Barakallahu fikum. Jadi monggo antum merujukkan yang mana? Kalau saya pribadi tidak ada. Tidak ada hadis yang menerangkan bab itu. Kalau saya berpendapat dengan pendapat yang mengatakan itu hadisnya mungkar, dhaif. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang namanya akikah itu adalah hak anak, kewajibannya orang tua, bukan pribadi masing-masing kita. Yang ketiga, batas maksimal usia akikah itu balig. Usia balig itu yang disebutkan oleh para fuqaha. Itu saya pribadi ya. Barakallahu fikum. Terkait dengan kurban, ya dewi-dewi, kurban dewi, akhirnya dewi, ada fulus gak? Ketika itu meyakini boleh mengakhiri diri sendiri ya, atau ada fulus, sekarang akhir kawan, bulan ngarep, kurban, gimana lho pak? Difahami ya? Wah uangnya gak ada Ustaz, uangnya gak ada, pas-pasan ini, pas-pasan. Dilihat makomnya kalau saya. makamnya berdekatan dengan apa? Kurban, kurban dulu, baru nanti akikah. Karena muasak bagi antum yang berpendapat boleh, itu waktunya luas banget. Barakallahu. Tapi kalau misalkan ini muharram, ini muharram, siapa tak? Ya akikah disi, kurban disi suwe, kurban dulu, nanti pas pada masanya kurban, kurban. Terkait dengan menggabungkan antara dua amal dengan satu niat, ini juga pembahasan di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Wis ya? Cukup? Cukup. Naktafilahu subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.